Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari manzumah Al-Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, disertai dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjutkan kembali sisa dari penjelasan bait yang ke-11 yang disebutkan oleh syarih hafizahullahu taala. Wa qawlu an-nadhim rahimahullah, dan perkataan an-nadhim rahimahullah, yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala, yang diantara namanya adalah Al-Jabbar, yang maha menguasai, turun ke langit dunia di setiap malam. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang di dalam hadis, min ghairi kaif, tanpa diketahui kaifiyahnya, tanpa kita ketahui kaifiyah tata cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada kaifiyahnya, tapi tidak diketahui. Yakni la nadri an kaifiyati nuzul, maksudnya kita tidak mengetahui tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Li anna hadza la ya'lamuhu illallah, karena perkara ini tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yalzimu minhu hadhihi lawazimu allati awradaha almu'attilatu walmumatsilatu walmusyabbihah, sehingga tidak melazimkan darinya kelaziman-kelaziman yang ditetapkan oleh kaum mu'attilah wal mumatsilah wal musyabbihah. Naam. Li'annana la nabhasu 'anil kaifiyah, karena kita tidak membahas tentang kaifiyah. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mampu. Wal khalqu la yuhituna bihi ilman, dan makhluk tidak bisa menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu makhluk itu tidak bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamu kaifiyata dzatihi, sehingga mereka makhluk tidaklah mengetahui kaifiyah zat Allah Subhanahu wa taala. Wala kaifiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa Subhanahu wa taala. Demikian pula tidaklah makhluk mengetahui kaifiyah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa kadzalika yanzilul jabbaru 'ashiyata 'arafah. Demikian pula ya, nuzulullah, turunnya Allah, selain disebutkan di dalam hadis di sepertiga malam terakhir, disebutkan pula di hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di setiap waktu sore pada hari Arafah. Ya. Fayubahi bi'ibadihil malaikata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan hadirnya para jamaah haji berkumpul di Arafah. Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikat. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di dalam hadis qudsi riwayat Al-Imam Ahmad, dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Unzuru ila ibadi atauni syu'than ghubran." Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan syu'than ghubran, dalam keadaan kusut dan berdebu. Menggambarkan keadaan para jamaah haji yang mereka datang dari penjuru dunia, dari tempat-tempat yang jauh, berkumpul di satu tempat di Padang Arafah dalam keadaan syu'than ghubran, kusut dan berdebu. Min kulli fajjin amiq, dari segala penjuru, ya, dari segala tempat yang jauh. Min kulli fajjin amiq, ushidukum anni qad ghafartu lahum, aku persaksikan kepada kalian, ya, kepada para malaikat, anni qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Nah, ini keutamaan hari Arafah bagi seorang, bagi para jamaah haji yang berkumpul di Arafah. Hada aidan nau'un akhiru minan nuzul, ini juga merupakan satu jenis dari sifat nuzul. An-nuzul yanzilu rabbuna ashiyata arafata ila sama'i dunya, Allah subhanahu wa ta'ala turun pada sore hari di hari Arafah ke langit dunia. Kama annahu yanzilu kulla laylatin min layali sanati hina yabqa thuluthul laylil akhir, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala turun di setiap malam, di sepertiga malam terakhir, ya, di setiap malam sepanjang tahun. Jadi setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Wa hadha min lutfihi bi'ibadihi subhanahu wa subhanah wa rahmatihi bihim, dan ini merupakan satu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, satu bentuk kasih sayang, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa rahmatihi bihim, dan merupakan bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, pada hamba-hambanya. Qaulun nazim rahimahullah, dan perkataan nazim rahimahullah jalla. Nah, kata nazim rahimahullah di dalam bait, bila kaifin jallal wahidu al mutamaddihu. Nah, jalla ya'ni ta'azama qadruhu wa sya'nuh. Jalla yang dimaksud adalah bahwasannya maha agung kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. An-nukayyifa na'lama kaifiyata asma'ihi wasifatihi. Maha agung kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kita membagaimanakan, ya, bagaimana tentang kaifiyah nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, yang kita tidak bisa, ya, mengetahui kaifiyahnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Wa minha an-nuzul, di antaranya adalah an-nuzul. Fa nahnu nuthbitun nuzula wa la nabhathu 'anil kaifiyati kasairi sifat. Maka kita menetapkan sifat an-nuzul tanpa kita membahas tentang kaifiyah. Kasairi sifat, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Fan-nuzulu ma'lumun wa ammal kaifu fa huwa majhul. Maka sesungguhnya sifatun nuzul, sifat turun, sesuatu yang diketahui, maklum, ya, yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Wa ammal kaif, adapun tata caranya, fahuwa majhul, maka tidak diketahui oleh makhluk, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kama qala malikun, sebagaimana dikatakan oleh al-imamu Malik, imamu Darul Hijrah rahimahullahu ta'ala, fil istiwa, tentang sifat istiwa. Ketika suatu di suatu majelis beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman alal arshistawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh. Kemudian tahu-tahu ada satu orang yang bertanya, kaifa istawa, bertanya kepada Imam Malik. Bagaimana istiwa itu? Bagaimana tata caranya? Makanya Al-Imam Malik rahimahullah langsung beliau ya wajahnya memerah. Nah, disebutkan sampai bercucuran keringat ya, wajah beliau pucat, matanya memerah sampai bercucuran keringat. Menunjukkan ini kalimat yang luar biasa. Ya, kalimat yang tidak pantas untuk ditanyakan dan tidak boleh untuk ditanyakan. Kemudian di antara yang dikatakan Al-Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa itu sesuatu yang maklum, yang diketahui. Yang namanya istiwa maknanya adalah ya, a'la wartafa'a. Yaitu tinggi dan naik, itu makna istiwa. Wal kaifu majhul, dan kaifiyahnya, kaifiyah istiwa adalah majhul. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman kepadanya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya kepadanya, bertanya tentangnya adalah suatu kebid'ahan. Wala araka illa mubtadi', dan aku tidaklah melihat engkau kecuali engkau adalah seorang ahlul bid'ah. Kemudian orang tersebut diusir dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, diusir. Karena yang seperti ini seorang yang tidak beradab. Nah. Ya. Bagaimana Al-Imam Malik mengusir seorang dari majelisnya? Karena apa? Karena permasalahan agama. Ya, karena seorang yang memang memiliki syubhat. Nah, maka diusir. Dan semisal kisah seperti ini pula adalah apa yang dialami oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau juga pernah mengusir seorang dari majelis beliau. Ya, yang berdebat dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Berdebat. Debatnya tidak di atas dalil, debat kusir. Nah, akhirnya diusir oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, biasa di majelis Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah itu biasa diskusi seperti itu ya majelisnya, bukan majelis taklim seperti kita ini. Ya. Di majelis Asy-Syaikh Al-Albani biasa diskusi masalah hadis, tanya jawab, ya, munaqasyah. Nah, tapi ketika satu orang ini diskusinya sudah kelewat batas, akhirnya diusir oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Asy-Syaikh Rabi' rahimahullah pernah mengusir ya seorang dari majelisnya yang sangat tidak beradab kepada Asy-Syaikh Rabi' rahimahullah. Nah, diusir. Nah, oleh Asy-Syaikh Rabi' rahimahullah. Wala arahu, saya tidak mau melihatnya. Kemudian disuruh untuk mengeluarkan orang tersebut. Nah, wa hadza fi sa'iri sifat, dan ini seperti seluruh sifat. Ya, kaidah ini, kaidah yang dikatakan Imam Malik ya, al-istiwa majhul wal kaifiyatu al-istiwa ma'lum wal kaifiyatuhu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Ini kaidah untuk seluruh sifat, bukan khusus untuk sifat kaifiyah. Ya. Untuk seluruh sifat. Sehingga kalau ada pertanyaannya diubah, misalnya kaifan nuzul, bagaimana sifat nuzul, maka kita jawab pula dengan pertanyaan dengan jawaban Al-Imam Malik. An-nuzul ma'lum, nuzul ma'lum. Ya, yang maknanya nuzul ya nuzul, turun. Wal kaifiyatu majhul, dan kaifiyahnya majhul. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Ini termasuk pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang suatu perkara yang apabila dijelaskan kepada kalian, kalian akan merasa berat, akan merasa susah. Nah, jadi tidak setiap pertanyaan harus ditanyakan ya. Setiap muskilah harus ditanyakan lah. Nah, pertanyaan yang mesti diajukan adalah pertanyaan yang memang itu perkara penting. Ya, perkara yang memang bisa menambah keimanan kita, bisa meningkatkan amalan kita. Perkara-perkara yang sifatnya amalan ya. Nah, faedah-faedah penting, ya ini butuh ditanyakan. Adapun pertanyaan yang tidak perlu ditanya, ya, maka kurang kerjaan kalau ada seorang bertanya seperti itu. Nah, qauluhu dan perkataan Nazim rahimahullah al-wahid min asma'illah. Wahid, al-wahid ini termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu al-wahidul ahad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang satu, ya, yang maha esa. Alladzi la syarika lahu fi dzatih. Yang tidak ada tandingan baginya dalam zatnya. Wala fi asma'ihi wa sifatih. Demikian pula tidak ada tandingan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wala fi af'alih wala ibadatihi jalla wa ala. Demikian pula perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya. Tidak ada yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu al-mutamaddahu. Al-mutamaddah ay Allah subhanahu wa ta'ala al-mutasifu bisifatil madhi wal kamal. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat al-madh, sifat pujian dan kesempurnaan. Baik, kita masuk pada bait yang berikutnya. Bait yang ke-12. Qala Nadhim rahimahullah ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlih fatufraju abwabus sama'i wa tuftahu yaqulu alla mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnahun khairan wa rizqan fayumnahu. Naam. Makna ataupun terjemahan dari bait yang ke-12, ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlih. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke, ya, ke dunia, ke tingkat bawah dunia, yamunnu bifadlih, memberikan karunia dengan keutamaannya. Fatufraju abwabus samai wa tuftahu, sehingga pintu-pintu langit dibuka, ya, dibuka. Yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala mustaghfirun yalqa ghafiran, adakah seorang yang meminta ampun sehingga dia diberi ampunan? Wa mustamnahun khairan wa rizqan fayumnahu, dan meminta karunia kebaikan dan rizki sehingga dia diberi karunia. Baik, ini terjemahan bebasnya seperti itu. Kemudian penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, qaulun nadhim rahimahullah. Perkataan Nazim rahimahullah ila tabaqid dunya. Maknanya adalah ay yanzilu ila tabaqil adna minas samawat. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke tingkat langit yang paling bawah. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya langit itu, ya, ada 7 tingkat. Nah, li'anna sama'a sab'u tibaq. Karena langit itu ada 7 lapisan, 7 tingkat. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqo?" Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit secara berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Ba'dhuha fawqa ba'd. Sebagian di atas yang lainnya. Fa yanzilu jalla wa ala kaifa yasha'u ila sama'id dunya, yakni as-sama' allati talil ard. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turun sebagaimana yang dia kehendaki ke langit dunia, yaitu langit yang dekat dengan bumi. Ya, langit yang kita lihat ini langit dunia yang menaungi kita. Qaulun nazim rahimahullah dan perkataan nazim rahimahullah yamunnu bifadlih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dengan keutamaannya. Fayaqulu subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis tersebut, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, adakah orang yang meminta sehingga aku beri dia? Hada mannun wa fadlun min Allah, maka ini merupakan karunia dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min ta'ibin fa'atubu alaih, adakah seorang yang beristighfar sehingga aku beri dia ampunan? Adakah seorang yang bertaubat sehingga aku ampuni dia? Kullu hadza min fadlihi subhanahu wa ta'ala. Maka semua ini merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ridu ala ibadihi karamahu wa judahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada hamba-hambanya karunianya, kemuliaannya dan kebaikannya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita hamba-hambanya ya, bagaimana besarnya karunianya dan keutamaannya. Walihada yustahabbu lil muslimi an yakuma akhirul lail hina yabqa thulutsul lailil akhir. Oleh karena itu ya, disunahkan bagi seorang muslim untuk dia bangun di akhir malam ketika sepertiga malam terakhir. Sunnah ya, waktu-waktu yang sangat utama. Nah, wa an yakuna mustaiqidhon yusalli wa yad'u Allah wa yastaghfir. Dan hendaknya dia mustaiqidhon bangun, yusalli, dan dia salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta beristighfar di waktu-waktu tersebut. Fa inna waqtu qabulid du'a. Karena waktu tersebut merupakan waktu dikabulkannya doa. Ini ya, waktu yang sangat mulia yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sepertiga malam terakhir. Wala yanamu fi hadzal waqti wa yahrimu nafsah. Sehingga hendaknya seorang jangan tidur di waktu-waktu seperti ini. Waktu sepertiga malam terakhir ya, sehingga dia mengharamkan dirinya sendiri dari kebaikan. Nah, kama yafalu katsirun minal mahrumin alladzina yasharuna laila, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang diharamkan dari kebaikan sehingga mereka bergadang sampai larut malam. Ya, bergadang. Baik bergadang untuk perkara yang sia-sia. Nah, ngobrol yang tidak ada ujungnya, ngobrol tidak menentu, ataupun bergadang dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'udzu billah. Bergadang untuk apa? Dalam rangka berjudi. Na'udzubillah. Ya. Tahan berjudi, main kartu dari malam sampai pagi. Paginya tertidur. Salat subuh lewat. Nah, fa idza sara akhirul laili namu hatta an salatil fajri al fariidhah. Maka sesungguhnya mereka, kebanyakan orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan, mereka di akhir malam tidur sampai mereka terlewat dari salat fajar. Dari salat subuh lewat. Ya, mengerjakan salat subuh ya, sampai matahari telah terang. Itu pun kalau salat. Ya, kalau salat. Nah, hada hirmanun wal iyadu billah. Maka ini merupakan suatu bentuk keharaman. Wal iyadu billah. Wa yanbaghil muslim an yanama mubakkiran wa yu'awwida nafsahu. Dan sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia tidur di awal waktu, bersegera untuk tidur dan membiasakan dirinya ya, bangun di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Innama syai'u bil i'tiyat. Sesungguhnya sesuatu itu butuh pembiasaan, memang berat ya. Nah, bangun di sepertiga malam terakhir berat. Bangun jam 2, jam 1 berat, ya kan? Ngaku aja, berat. Nah, berat. Jangankan sepertiga malam terakhir, adzan subuh saja susah bangun. Nah, ini tidak sepantas ya, terutama para thalabatul ilmi, tanbih. Ya, seorang penuntut ilmu tentunya lebih bersemangat di dalam menjalankan sunnah. Ya. Nah, maka sesuatu butuh pembiasaan. Memang membiasakan suatu kebaikan itu awalnya berat. Nah, butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan. Li ajli an yakuma akhirul lail. Dalam rangka untuk bangun di akhir malam, tidur cepat. Ya. Ini juga tanbih untuk santri, hendaknya memperhatikan waktu yang telah dijadwalkan untuk tidur malam, 9:30 atau jam 9, lebih awal lebih bagus untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, fa idza awada nafsahu hadza ta'awadat, amma idza fa idza awada nafsahu hadza ta'awadat. Apabila dia membiasakan dirinya untuk hal ini, maka dirinya akan terbiasa. Dia dibiasakan untuk bangun malam. ya, maka akan terbiasa. Nah, awalnya harus berusaha keras, mujahadah. Nah, mungkin minta bantuan temannya, ya, atau aminya, minta dibanguni. Tolong kalau saya enggak bangun, siram aja enggak apa-apalah, pakai seember misalnya. Ya. Nah. Baik, butuh pembiasaan. Amma idza awada hadzal kasala wan nauma fa innahu yathqulu 'alaiha hatta al-qiyamu li salatil fajr. Adapun apabila dia membiasakan untuk malas, wan naum, dan membiasakan untuk tidur, fa innahu yathqulu 'alaiha, maka sungguhnya itu akan berat baginya, hatta al-qiyam li salatil fajri, sampai-sampai dia berat untuk menunaikan sholat fajar. Ya, sholat fajar aja ngantuk. Nah, tasyahud sudah begini. Nah, sudah miring-miring kepalanya. Nah, ini hati-hati. Fayam bagil muslim alla tafutahu hadil furusoh. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia tidak melewatkan kesempatan ini. Wahadhan nida'ul ilahi. Dan ini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita. Ya. Nah. Baik. Wa an yakuna hadiran. Dan hendaknya dia hadir, menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita di sepertiga malam terakhir. Ya, untuk seorang bangun, beristighfar, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu fi wasfi ibadihil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mensifati hamba-hamba yang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka, orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang qalilan minal lail ma yahja'un, sedikit sekali mereka tidur di malam hari, sedikit. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Fal istighfar waqta as-sahri lahu maziyatun ala ghairihi minal awqat. Maka beristighfar di waktu sahur itu memiliki keistimewaan dari waktu-waktu yang lainnya. Waktu yang utama. Ya, seorang bisa lebih khusyuk di waktu tersebut, ya. Nah, pikirannya biasanya tidak tersibukkan dengan perkara yang lain. Biasanya orang bangun tidur pikirannya lebih fresh, ya, lebih tenang. Nah, maka hendaknya seorang memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Qalu nadzim rahimahullah fatufraju abwaabus samaa wa tuftahu, dan dibukalah, ya, pintu-pintu langit. Nah, yakni tuftahu abwabul ijabah. Maksudnya apa? Dibukakan pintu-pintu ijabah, pintu pengabulan dosa dibuka oleh Allah, ya, pengabulan doa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayambaghi lil muslim an yashu fi hadhihi sa'ah. Maka hendaknya seorang muslim untuk dia terjaga di waktu-waktu ini. Nah, jangan tidur. Wa an yastaghfir wa yatuba wa yas'al, dan dia beristighfar, bertaubat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna abwabal ijabati maftuhatun lah, karena sungguhnya pintu-pintu pengabulan doa dibuka untuknya. Fa hiya fursatun 'adzimah, maka itu merupakan kesempatan yang sangat besar. Nah, walaupun mungkin kita tidak mampu untuk menghidupkan kebanyakan malamnya, minimalnya, ya, di akhir-akhir malamnya dia bisa mengerjakan sholat witir, ya, nggak mesti harus sholat 11 rakaat seperti sholat tarawih lah. Kalau tidak mampu, sholat witir ringan, bagi yang diringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, ya, sholat witir. Nah, batasnya kapan? Sebelum azan fajar yang kedua, sebelum azan subuh yang kedua, ini batasnya, batas sepertiga malam terakhir. Nah, maka hendaknya dia, ya, meluangkan waktu sedikit, sedikit saja, 10 menit, 15 menit untuk sholat witir, istighfar, duduk, ya, beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama thalabatul ilm di waktu-waktu tersebut adalah waktu yang sangat bermanfaat, untuk seorang menghafal, murojaah, menambah hafalan. Ini kebiasaan para salaf ya. Kalau kita baca kisah-kisah salaf, subhanallah ya, kita adalah seorang yang tidak ada apa-apanya dan tidak boleh dibandingkan tentunya. Nah, kebiasaan salaf ya, kalau kita baca biografi mesti disebutkan mereka senantiasa menghidupkan malam ya, sholat malam. Ini kebiasaan kaum salaf. Nah, kalaupun mereka bergadang, mereka bergadang untuk kebaikan, untuk bermuzakarah dalam ilmu atau yang lainnya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qalu Nadhim rahimahullah, berkata Nadhim rahimahullah, yaqulu alla mustaghfirun yalqa ghafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah seorang yang beristighfar sehingga dia diampuni? Ala ya, ada tu tanbih ya, kalimat ala ini merupakan huruf tanbih, yakni tanabbahu lima sayuqal ya, ini untuk mentanbih ya, menggugah seseorang terhadap apa-apa yang akan disebutkan setelahnya. Yalqa ghafiran ma'khud min qawlihi man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Yalqa ghafiran, mendapatkan ampunan, ini terambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan aku ampuni. Qaulun Nadhim rahimahullah, dan perkataan Nadhim rahimahullah taala, wa mustamnihun khairan, dan orang yang meminta karunia kebaikan, yakni man yatlubul manah, orang yang mencari kebaikan, wahwal ato, yaitu pemberian. Man yas'alullaha azza wa jal mimma yasha'u minal khair wa rizq wa ayyi hajatin min hawaijihi wa hawaijun nas takhtalifu, yaitu barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mimma yasha, sesuai dengan yang dia maukan, minal khair, berupa kebaikan, warizq, dan rizki, wa ayyi hajatin min hawaij, dan dari kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan dirinya ataupun kebutuhan manusia, wa hawaijun nas takhtalifu, dan kebutuhan manusia itu berbeda-beda ya, kebutuhan hajat manusia berbeda-beda, ada yang berdoa ya, minta dimudahkan rezekinya, ada yang berdoa minta dimudahkan jodohnya, ada yang berdoa minta segera mempunyai anak, ada yang berdoa semoga dimudahkan belajar, dan yang lainnya berbeda-beda. Nah ya, nah, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan hajatnya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna Allah yu'tihi fi hadhihi sa'ati aktsara min ghairiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pada waktu ini lebih dari waktu yang lainnya. Nah, sangat cepat pengabulan doa. Nah, sehingga disebutkan oleh para ulama ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang saudara Nabi Yusuf, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta kepada Nabi Yakub, naam, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Naam, wahai ayah kami, mintakanlah ampunan ya. Istaghfir lana dzunubana, mintakanlah ampunan atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang khati, orang-orang yang berbuat dosa. Nah, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya Nabi Ya'qub memintakan ampunan kepada mereka fi waqti sahur, di waktu sahur. Nah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala qaribun mujib, yaqbalu taubata wa yaghfiru dzunuba fi kulli waqtin. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya, zat yang dekat, yang maha dekat pengabulan doanya. yaqbalu taubah, yang menerima taubat. Wa yaghfiru dzunuba fi kulli waqtin, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di setiap waktu, enggak khusus di waktu sahur saja ya. Tidak khusus di sepertiga malam terakhir, tapi di setiap waktu. Walakin tujadu awqatun laha khasiyatun takunul ijabatu fiha aktsar. Akan tetapi didapati sebagian waktu-waktu yang memiliki kekhususan ya, sehingga pengabulan doa padanya itu lebih banyak. Mithlu hadzal waqt, semisal waktu ini di sepertiga malam terakhir. Wa mithlu sa'atil lati fi yaumil jum'ah, demikian pula di waktu di hari Jumat. Nah, ada satu waktu di hari Jumat ya, itu tempat pengabulan doa. Disebutkan oleh sebagian para ulama waktunya adalah menjelang maghrib ya, di waktu menjelang maghrib. Kama tujadu ahwalun takunul ijabatu fiha aqrabu mithlu halis sujud, demikian pula didapatkan sebagaimana didapatkan di sebagian keadaan yang mana pengabulan doa padanya itu lebih dekat, misalnya di waktu sujud. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia keadaan sujud. Fa'aksiru biddu'a, maka hendaknya dia memperbanyak doa ya. Jadi banyak-banyak doa ketika sujud. Nah, sehingga disunahkan untuk seorang sujud dalam keadaan lama ya. Hanya saja ketika sholat berjamaah tentunya bagi seorang imam memperhatikan makmum. Nah, yang disunahkan seperti ini adalah ketika sholat sunnah, kita sholat sendiri, maka tafadhol untuk sujud memperbanyak doa padanya. Wa mithlu halis safar, demikian pula seperti keadaan orang safar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutilus safara asy'atha akbar yamuddu yadayh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan tentang ada seorang yang panjang safarnya, yakni safar dalam keadaan jauh, asy'atha akbar, yang dia dalam keadaan kusut dan berdebu, yamuddu yadayh, dia membentangkan tangannya ya, mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Ini waktu safar. Sehingga kalau kita safar ya, banyak-banyak doa. Wa mithlu halid darurah, demikian pula ketika keadaan darurat, ketika musibah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sangat memprihatinkan sebagian saudara-saudara kita ya, yang mereka mengalami musibah, mereka bukannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, membuat sesajenan ya, kemudian dibuang ke laut, menyembelih ayam, membuat tumpeng kemudian dibuang ke laut. Nah, ini sebagian saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, adahumullah. Nah, maka dari sini menyadarkan kita pula bahwasanya pentingnya dakwah tauhid di tempat kita. Nah, penting sekali dakwah tauhid, karena banyak yang jahil tentang perkara tauhid dalam keadaan mereka adalah orang kaum muslim yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita lihat orang-orang yang memakai atribut Islam, yang wanitanya berhijab, yang laki-lakinya pakai kopiah, mereka muslim secara identitasnya, tapi mereka melakukan perkara tersebut. Nah, ini maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan darurat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yujibul muttara idza da'a, dan siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang kesulitan ketika dia berdoa. Fatu jadu awqatun wa ahwalun takunul ijabatu fiha aktsar min ghairiha, sehingga didapatkan waktu dan keadaan-keadaan yang pengabulan doa di dalamnya itu lebih banyak dari yang lainnya. Wa illa fa innallaha jalla wa ala yaghfiru wa yu'ti. Ya, apabila tidak demikian, maka sungguh ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha pemberi. Wa yasma'ud du'a, dan yang mendengarkan doa hamba-hambanya. Wa yujibu fi kulli waqtin min layalin min lailin wan nahar au nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa di setiap malam dan siang. Jadi tidak terbatas waktunya. Kapan saja kita mau beristighfar, istighfar. Kapan saja mau meminta kepada Allah, minta. Ya, dalam setiap keadaan. Kecuali dalam keadaan yang tidak layak untuk kita berdoa. Nah. Taib. Wallahu a'lam bisawab. Bismillah, apakah seorang diperbolehkan salat witir di awal waktu? Boleh. Ya. Kalau dia memang tidak yakin bisa bangun di akhir malam. Dan ini apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya. Nah, di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah adalah sholat witir di awal malam. Ya, ini. Jadi bagi yang tidak yakin untuk bisa bangun malam, maka dia sholat witir di awal malam. Tapi yang lebih afdol, yang lebih utama adalah di akhir malam. Karena ini waktu yang sangat utama untuk seorang berdoa padanya. Wallahu a'lam. Sehingga untuk para thalabah, ya. Naam. Ini sebagian para thalabah, jangankan sholat witir, sholat sunnah fajar saja tidak dikerjakan. Ini tidak sepantasnya. Sholat sunnah dua rakaat sebelum fajar ini sholat sunnah yang sangat ditekankan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Ya, bahkan beliau mengqadha apabila terluput. Karena tidak sepantasnya untuk seorang bermudah-mudahan meninggalkan sholat sunnah dua rakaat sebelum fajar. Apa susahnya dua rakaat sebelum fajar? Sholat yang ringan, nggak perlu bacaan yang panjang, ringan. Nah, ya, maka bagi para thalabah, ketika telah bangun, jangan bersantai-santai duduk. Ya, ini tanbih. Baik. Apakah teman yang mengingatkan kita kepada ketaatan dan mengajak kepada ketaatan dapat memberi syafaat di akhirat? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Wa antum jazakumullah khairan, wa fiikum barakallahu. Wallahu a'lam, mana enggak mengetahui perkara ini ya. Nah, soalnya ini tidak disebutkan di dalam nas ya, dari apa-apa yang bisa memberikan syafaat. Tapi teman yang mengingatkan ataupun mengajak kepada ketaatan ini adalah teman yang baik. Ya, teman yang sangat baik, yang sepantasnya untuk kita berteman dengan orang yang seperti ini. Adapun syafaat di akhirah, wallahu alam, anda tidak mengetahui ada dalil yang menyebutkan tentang ini. Orang yang bertakwa sedikit yang cepat tidur, dan apabila di waktu sahur dia beristighfar, astaghfirullah. Maksudnya apa ini? Astaghfirullah. Siapa ini? Ini anak-anak ini. Pertanyaannya enggak jelas. Afwan Ustaz, sepertiga malam itu jam berapa? Ya dihitung. Mulai awal malam jam berapa? Jam 7 ya, atau setengah 7. Akhir malam jam, taruhlah jam 5 ya. Atau setengah 6 dihitung. Sekitar jam 2. Itu sepertiga malam. Jam 2 sampai masuk azan subuh. Itu sepertiga malam terakhir. Sehingga kalau kita tidak bisa bangun di kebanyakan malam kita, maka bangun di akhir malamnya. Itu masih masuk pada waktu-waktu yang utama. Afwan Ustaz, bolehkah memukul anak-anak? Jawabannya boleh. Ya, apabila itu dilakukan dalam rangka takdib, ya, dalam rangka mendidik, tidak masalah. Bahkan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terutama orang tua, ya. Nah, ketika memerintahkan anak-anak mereka sholat, nah, muru auladakum bisholah wahum abna'i sab'i sinin, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum asyar, dan pukullah mereka ketika usia mereka 10 tahun, dipukul. Nah, ini yang bertanya anak-anak ini. Nah, tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan yang Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam, lebih dan kurangnya anda mohon maaf. Apabila ada kekeliruan anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.